Surat ini kutulis hanya untuk kau. Wahai terunaku, kuatkan hatimu dalam membaca suratku ini. Dengan hati hancur, ku katakan juga bahwa tali cintamu putuslah sudah. Kuatkan hatimu.